من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab At-Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Ayat yang ke-108 surah Yusuf. Qul hadihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Telah dijelaskan di antara faidah-faidahnya. Ayat ini merupakan at-tanbih al-ikhlas. Peringatan terhadap keikhlasan. Lianna katsiran minan nas law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Dikarenakan kebanyakan manusia seandainya menyeru kepada kebenaran, dia menyeru kepada dirinya sendiri. Telah kita jelaskan, banyak manusia yang disampaikan, yang dia seru adalah kebenaran. Tapi dia menyeru manusia terhadap dirinya sendiri. Ya. Padahal dakwahnya Nabi SAW menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyeru manusia untuk mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara para duat yang mereka seru adalah kebenaran, tapi mereka seru manusia untuk memuliakan dirinya, untuk mengagungkan dirinya, untuk memberikan kedudukan terhadap dirinya. Yang semacam ini bukanlah disebut dengan dakwah ilallah. Nah, dan juga dengan faedah yang lainnya, annal basirata minal faraid. Sesungguhnya basirah, ilmu ini diantara kewajiban-kewajiban. Bahkan telah kita jelaskan diantara syarat-syarat da'irat para da'i adalah ilmu. Bagaimana mungkin dia bisa menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak mengetahui ilmunya? Ini syarat yang sangat penting bagi para duat adalah ilmu. Ilmu tentang apa yang dia seru dan juga ilmu tentang keadaan orang-orang yang dia seru dan juga tentang thariqah, kaifiyah, tata cara dia menyeru manusia, berdakwah kepada manusia. Nah, Kita masuk kepada faedah yang berikutnya. Wa minha, dan di antara faedah-faedah yang lainnya, anna min dalaili husni tauhid annahu tanzihun lillahi ta'ala anil musabbah. Sesungguhnya di antara perkara-perkara yang menunjukkan tentangnya tauhid adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari celaan. Ini di antara dalil tentang baiknya tauhid seorang. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam celaan-celaan. Sehingga dalam ayat yang kita bacakan tadi disebutkan wa subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang digunakan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk celaan-celaan, dikarenakan menetapkan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala ini termasuk celaan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam ayat yang kita bacakan tadi dikatakan wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah Subhanahu wa taala dan saya bukanlah termasuk di antara orang-orang musyrik. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasannya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tauhid ini merupakan husnul matlubin ma'murin bih, baiknya tuntutan dan juga baiknya sesuatu yang diperintahkan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala ini merupakan celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan makna subhanallah sabbaha, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maknanya nazzaha Allah amma la yaliku bihi, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari setiap perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Min asyirki wal qawli alaihi subhanahu wa ta'ala bila ilmin. Baik dari kesyirikan atau ucapan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Fa inna allaha yunazzahu anis syirki wa yunazzahu anil qawli alaihi bila ilmin. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari kesyirikan dan disucikan dari ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini menunjukkan tentang wajibnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan-kekurangan dan celaan-celaan bagi Allah. Dan bentuk celaan yang paling besar terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Ketika menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, dan yang semisalnya. Ini bentuk celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pernyataan bahwasannya Allah itu kurang sehingga butuh adanya sekutu dan tandingan-tandingan yang bisa membantunya. Nah, wa minha, di antara faedah yang lainnya, anna min kubhi syirki kaunuhu masabbatun lillah. Sesungguhnya di antara jeleknya kesyirikan dikarenakan merupakan celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kita jelaskan tadi. Kenapa kesyirikan ini sesuatu yang sangat jelek. Bahkan kezaliman yang sangat besar. Kenapa dikarenakan kesyirikan ini merupakan celaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang yang mencela Allah subhanahu wa ta'ala dan menganggap Allah itu kurang. Wa minha, di antara faedah yang lainnya, ib'adul muslim anil musyrikina. Menjauhkan seorang muslim dari orang-orang musyrik. Li'alla yasira minhum. Supaya orang muslim tidak menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Walau lam yusyrik, walaupun orang muslim itu tidak melakukan kesyirikan, tapi hendaklah dijauhkan dari orang-orang musyrik. Ya. Sehingga dengan tegas dinyatakan wa ma ana minal musyrikin. Dan saya bukanlah termasuk di antara orang-orang musyrik. Ya. Ini merupakan bara'ah, sifat belepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang musyrik. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk mengatakan demikian. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allah perintahkan nabi untuk mengatakan subhanallah maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan aku bukanlah termasuk di antara orang-orang musyrik. Ini sifat bara'ah sekali lagi. Sifat berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kesyirikan. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berlepas diri daripada kesyirikan dan juga orang-orang musyrik. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau sebagai pemimpin, sebagai suri teladan contoh. Dan juga beliau adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah orang yang lurus agamanya. Walam yaku minal musyrikin. Dan beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ya. Dan juga Allah mengatakan summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada wahai Muhammad, ikutilah agama yang Nabi Ibrahim yang lurus dan beliau bukanlah termasuk di antara orang-orang musyrik. Ya. Pernyataan berlepas dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kesyirikan. Ya. Maka na Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya walakin kana muslima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim AS bukanlah seorang Yahudi, bukanlah seorang Nasrani. Akan Nabi beliau adalah orang Muslim yang lurus agamanya dan bukanlah termasuk di antara orang-orang musyrik. Nah, sekali lagi ini pernyataan berlepas dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam dari orang-orang musyrik. Ya. Dalam artian, nah, qat'ul mahabbah, ya, memutuskan rasa cinta, ya, kepada orang-orang musyrik. Nah, dikarenakan dilarang, ya, kaum mukminin untuk mencintai orang-orang musyrik, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawaduna man hada Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka. Atau anak-anak mereka. Atau saudara-saudara mereka. Atau keluarga-keluarga mereka. Ya. Orang-orang yang benar. Benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak akan mencintai orang-orang yang memusuhi dan menentang Allah dan Rasulnya. Dari kalangan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Ya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi. Bahwasannya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mencintai orang-orang musyrik. Ya. Nah, menempatkan al-wala wal-bara sesuai dengan tempatnya. Siapa yang berhak untuk diberikan loyalitas, kecintaan, dan siapa yang berhak untuk diberikan sifat bara berlepas diri. Nah, tidak boleh bagi seorang muslim, ya, untuk mencintai orang-orang kafir dengan hati-hatinya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyatakan dengan pernyataan yang tegas, ya, terhadap orang-orang musyrik. Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim. Sungguh telah ada untuk kalian suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim alaihissalam walladina ma'ah, dan juga orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Yeah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga orang-orang yang bersamanya mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum wabada bainana wabainakumul adawat wal bagdha'. Kami mengkufuri kalian. Dan telah nampak di antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ya. Ini pernyataannya sangat tegas dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang musyrik. Kafarna bikum. Kami mengkufuri kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawata wal bagdha. Telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Ya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya berlepas diri itu bukan hanya dari kesyirikan saja. tapi berlepas diri dari kesyirikan dan juga orang-orang musyrik. Yeah. Begitupun tatkala kita berlepas diri dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, tidak hanya berlepas diri dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, tapi hendaknya kita pun berlepas diri dari orang-orang yang menyimpang. Yeah. Tatkala kita berlepas diri dari kebid'ahan, maka hendaknya kita pun berlepas diri dari para mubtadi', berlepas diri para penyeru kepada kebid'ahan. Yeah. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ketika beliau mendefinisikan Islam, al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam yaitu menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Tidak cukup kita berlepas diri dari kesyirikan saja sementara kita bermesraan dengan orang-orang musyrik, yeah, bergabung dengan orang-orang musyrik. Tidak cukup kita berlepas diri dari kebid'ahan, tapi kita bergabung dengan mubtadi', ahlul bid'ah. Yeah. Nah, tapi di samping kita berlepas diri dari kesyirikan, kita pun berlepas diri dari para penyeru kesyirikan. Kita berlepas diri dari hizbiyah, kita pun berlepas diri dari para penyeru hizbiyah. Nah, yeah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah katakan sungguh telah ada suri teladan yang sangat baik pada Nabi Ibrahim untuk kalian. Di antaranya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kaumnya yang musyrik, kaumnya yang kafir, kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi dan juga berlepas diri dari kalian. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang musyrik, dan kami pun berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yeah. Bahkan dengan tegas mengatakan, kami mengkufuri kalian. Telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ya. Nah, sehingga jelas di sini tidak boleh kita mencintai orang-orang musyrik. Tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Ya, apalagi menjadikan mereka sebagai wali-wali, sebagai orang-orang yang kita cintai. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka musuh Allah dan juga musuh kaum muslimin. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, orang-orang yang engkau berikan kecintaan kepada mereka. Nah, maka sekali lagi dari ayat-ayat yang kita bacakan ini menunjukkan tentang wajibnya kita memiliki sifat bara'ah, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Yeah. Dan berlepas diri dari orang-orang musyrik termasuk di antara usul ad-da'wah ilallah, pokok dakwah ilallah. Yeah. Di antara pokok dakwah ilallah, nah, adalah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Nah, adapun seorang da'i ilallah yang tidak berlepas diri, yeah, dari orang-orang musyrik, maka ini bukanlah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Ya. Di awal-awal dan juga pembahasan yang kita bahas ini menjelaskan tentang ayat